cuma beta bilang parale. Kalau beta pun hati cuma pase. Percuma semua beta korbankan. Kalau memang saya masih dengan yang lain. Di sini, yang berat hati beta bilang sekali, beta rasa semua ini sakit. Sesing tahu diri, si bikin beta makan hati. Bahagia tapi sengsara, bet kasih cinta, si kasih luka. Sucukup banyak beta mengalah. Per kali ini nona sampai jua. Dari awal mengapa saya terbuka? Kalau beta ini orang ketiga, biar beta sing sama ding dia. Sing apa-apa, biar beta sing sama ding dia, sing apa-apa. Hati beta bilang sekali, beta rasa semua ini sakit. Sesing tahu diri, si bikin beta makan hati. Bukan bahagia tapi sengsara, bet kasih cinta, si kasih luka. Sucukup banyak beta mengalah. Per kali ini nona sampai jua. Dari awal mengapa saya terbuka? Kalau beta ini orang ketiga, biar beta sing sama ding dia. Sing apa-apa, biar beta sing sama ding dia. Sing apa-apa. Bet kasih cinta, si kasih luka. Sucukup banyak beta mengalah. Per kali ini nona sampai jua. Dari awal mengapa saya terbuka? Kalau beta ini orang ketiga, biar beta sing sama ding dia. Sing apa-apa, biar beta sing sama ding dia. Sing apa-apa.